Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Mamuju atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju. Yang kami muliakan dan kami hormati adalah para tamu undangan, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin dan hadirat peserta tablik akbar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla wa ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد حاضرين dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya puji dan syukur yang sepantasnya terucap dari lisan-lisan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita karunia, kebaikan, hidayah, riayah, inayah dan berbagai macam kebaikannya kepada kita. Sehingga pada hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita sama-sama hadir di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri acara tablik akbar Ahli Sunnah wal Jamaah se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita hanturkan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, sebagai uswatun hasanah yang senantiasa atau yang telah menunjukkan kepada umatnya kepada jalan yang lurus, kepada cahaya yang terang benderang ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh di antara perkara yang dapat memperkuat sendi-sendi Islam adalah kuatnya ikatan persaudaraan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan hal tersebut di dalam firman-Nya dalam sebuah ayat yang sangat mulia, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah tali persaudaraan di antara kalian. Sementara di antara perkara yang paling kuat dalam menjaga persaudaraan kaum muslimin adalah silaturahmi dan saling ziarah menziarahi antara satu dengan yang lainnya, hingga dapat menumbuhkan kecintaan dan kebersamaan, dan pada akhirnya akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, dalam hadis Abu Idris Al-Khawlani dari Muad ibn Jabal radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Wajib aku berikan kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencintai karena saya. Wajib aku berikan kecintaanku kepada orang yang saling duduk bermajlis karena saya, kata Allah. Dan wajib aku berikan kecintaanku kepada orang yang saling menziarahi karena saya, dan wajib aku berikan kecintaanku kepada orang yang berani berkorban untuk saudaranya karena saya. Hal inilah yang mendasari diadakannya tablik akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Sulawesi Selatan dan se-Sulawesi Barat. Semoga melalui momentum ini dapat mempererat persaudaraan kita, memperkokoh sendi-sendi yang mulai rapuh, mengencangkan ikatan tali yang mulai kendor, serta kesempatan untuk berbagi faedah dan nasihat dari para asatidah kita dari berbagai daerah. Pada hari yang berbahagia ini, telah berdatangan ke Kota Mamuju, Sulawesi Barat, para tamu-tamu yang mulia, para asatidah dan para da'i, serta para jamaah tablik akbar dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dari Makassar, Goa, Jeneponto, Bulukumba, Parepare, Sidrap, Pindrang, Palopo, dan daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian pula dari berbagai daerah di Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Majene, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan daerah yang lainnya. Demikian pula dari daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tengah, Naam dan Kalimantan, semuanya datang ke kota kita ini dalam rangka ziarah menziarahi dan mewujudkan saling cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Maka kami ucapkan kepada mereka seluruhnya, ahlan wa sahlan wa marhaba, marhaban bikum wa biqudumikum. Semoga perjumpaan kita hari ini dan esok hari insyaallah taala membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, kami atas nama panitia tablik akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah Kota Mamuju menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kota Mamuju yang memberikan dukungannya terhadap acara kami ini, segenap pengurus Masjid Raya Suada Mamuju yang memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Demikian pula ucapan terima kasih kepada para asatidah dari seluruh penjuru Sulsel dan Sulbar yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Demikian pula ucapan terima kasih kepada para tamu undangan dan para jamaah serta seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Jazakumullahu khairan katsira. Tak lupa pula kami mohon maaf, beribu maaf bila mana ada kekurangan panitia atau hal-hal yang mengganjal di hati, baik dalam pelayanan ataupun yang lainnya. Sungguh kami sadar bahwa kami hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan ketua panitia yang dibawakan oleh Al-Ustaz Salma Mahmud. Jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua MUI Kabupaten Mamuju kepada Bapak Ustaz Haji Namru Asdar SAG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Yang saya hormati para asatid, bapak-bapak, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka menghadiri tablik akbar atau daurah yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Jamaah Salafiyah. Semoga tentunya kita harapkan kegiatan ini menjadi ibadah bagi kita sekalian, dan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah kepada umat agar umat ini mendapatkan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya secara pribadi, baik sebagai pengurus dari Masjid Raya Suada ini, ya, juga sebagai pengurus MUI Kabupaten Mamuju, menyambut positif kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Majelis Taklim As-Salafiyah Kabupaten Mamuju. Terlebih lagi tentunya dalam kondisi umat kita sekarang ini yang membutuhkan siraman-siraman rohani dalam rangka pemberian pencerahan, ya, atas apa yang dihadapi di dalam kondisi kehidupan sehari-hari yang kita alami pada saat ini. Betapa kita sebagai umat Islam merasakan begitu banyak hal-hal yang perlu dibenahi di dalam umat kita ini, baik itu yang berkaitan dengan masalah-masalah persaudaraan, persatuan, kerjasama dan seterusnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga muslim, masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti mencari rezeki, ya, dan untuk pemenuhan, ya, kebahagiaan kehidupan di dunia ini, ya, bagi umat Islam, ya, masih banyak tentunya yang belum memahami bagaimana kita beragama atau menjalankan agama ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini tentunya, ya, kami mengucapkan terima kasih, ya, kepada panitia penyelenggara atas diselenggarakannya kegiatan ini yang diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi umat kita di khususnya di Kabupaten Mamuju ini, sehingga mendapatkan tentunya kehidupan yang lebih berkualitas, ya. Karena kita memahami bersama bahwasanya kehidupan yang berkualitas itu adalah kehidupan yang senantiasa sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak orang yang menginginkan mendapatkan rezeki. Namun dengan perkembangan zaman pula, teknologi dan sebagainya, ternyata cara-cara orang mencari rezeki itu bermacam-macam variasinya, mulai dari yang halal maupun yang haram. Dalam riwayat disebutkan bahwa akan datang suatu zaman di mana manusia tidak memperdulikan bagaimana caranya mencari rezeki, apakah dengan cara yang halal atau yang haram. Tentunya salah satu tema yang akan disajikan nanti adalah kunci-kunci mencari rezeki. Demikian pula begitu banyak umat kita yang tentunya ingin keluarganya itu hidup dalam suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Namun tidak memahami bagaimana sebenarnya membina kehidupan rumah tangga dan keluarga yang sesuai yang dituntunkan oleh ajaran-ajaran agama Islam atau syariat Islam itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ketidakberesan dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian dan berbagai macam efek-efek yang negatif lainnya akibat ketidakberesan rumah tangga ini. dan tentunya juga di situ akan dibahas di dalam apa namanya materi yang akan disampaikan Ustadz kita nantinya. Demikian pula dengan efek-efek daripada yang terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun bernegara. Sebentar lagi akan kita hadapi momentum yaitu pilkada. Iya. Sehingga diharapkan dengan momentum seperti ini janganlah menjadi hal yang bisa ya merusak persatuan kita dan persaudaraan kita. Khususnya sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Sehingga tentunya untuk mempererat hubungan persaudaraan itu nanti akan dijelaskan pula oleh Ustaz kita bagaimana sebenarnya konsep Islam ya dalam menata kehidupan sehingga kita semua sebagai orang yang beriman merasa sebagai orang yang bersaudara. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sekali lagi saya mengapresiasi atas kegiatan ini ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmatnya, keberkahannya, dan membukakan pintu hati kita untuk senantiasa ya, selalu diberikan perasaan untuk senantiasa bisa bersaudara ya, bersatu dan bekerja sama dalam ya, hal membangun dan mengembangkan, membina agama Allah Subhanahu wa taala ini di umat kita. Sekian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bagi kita sekalian ya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan senantiasa kekuatan bimbingan untuk menjalankan syariatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan banyak atas perkenan Bapak Ustaz Haji Namur Asdar SHG selaku Ketua MUI yang telah berkenan memberikan sambutan pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Bupati Mamuju. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bidan Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju sekaligus membuka acara Tabligh Akbar pada hari ini. Kepada Bapak Asisten 2 Bapak Rahmat, kami persilahkan. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati Mamuju, terlebih dahulu beliau memohon maaf karena pada hari ini beliau ada acara yang bersamaan sehingga amanah ini diserahkan ke kami untuk membacakan, karena pada hari yang sama beliau juga ada acara yang tak kalah penting sehingga beliau amanahkan ke kami untuk membaca sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Mamuju, yang saya hormati para undangan, baik itu majelis dari Sulawesi Selatan, Majelis Ahli Sunnah Wal Jamaah dari Sulawesi Tengah dan bahkan Kalimantan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia yang telah disampaikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah untuk mengikuti acara Tabligh Akbar Ahli Sunnah wal Jamaah Sesulbar yang ketiga yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim As-Salafiyah. Pelaksanaan Tabligh Akbar pada hari ini bertujuan untuk mensosialisasikan gerakan amal ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat Islam di daerah ini sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam, dengan memahami, menghayati dan mengaplikasikan amal ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Mamuju, saya menyambut baik atas tersegelarannya acara ini sekaligus mengharapkan agar kegiatan ini jangan hanya dijadikan sebagai acara seremonial. Namun yang paling penting adalah mari kita memetik hikmah yang terkandung di dalamnya untuk diaplikasikan dalam berbagai sisi kehidupan di dunia saat ini. Hadirin yang saya hormati, dengan melihat kondisi Kabupaten Mamuju yang penduduknya terdiri dari berbagai suku dan agama, maka dengan ini kerjasama lintas sektoral senantiasa dilakukan dalam menyusun rencana strategi ke depan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan, disampaikan melalui pesan-pesan moral serta kajian memahami pengetahuan agama, dengan dibarengi ajakan untuk memelihara kedamaian serta kebutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah Kabupaten Mamuju senantiasa mengupayakan pembinaan kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di daerah ini untuk mempersatukan visi dan misi dalam memberikan pembinaan moral dan agama kepada masyarakat yang merupakan dasar dan landasan pokok pembinaan kehidupan bermasyarakat secara utuh. Hadirin yang saya hormati, jika kita kaitkan dengan perkembangan kehidupan yang terjadi dewasa ini, terlebih lagi dengan terjadinya berbagai krisis yang melanda negara kita akhir-akhir ini, sering menimbulkan berbagai problema yang kita tidak harapkan terjadinya kesalahpahaman serta perpecahan di berbagai daerah yang mengandung keprihatinan yang mendalam. Hal tersebut menurut mungkin disebabkan karena kurangnya penghayatan serta pengamalan nilai-nilai agama Islam. Olehnya itu, sehubungan dengan Tabligh Akbar yang diselenggarakan hari ini, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan agar kita mencermati serta menelusuri kembali makna ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan hanya membuat nilai-nilai ajaran ritual berupa hubungan kepada Allah semata, akan tetapi juga memberikan tuntunan terhadap pola kehidupan sosial bermasyarakat. Untuk itulah, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh Tabligh Akbar yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita dapat lebih memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan jalan itulah kita berharap gerakan amal ma'ruf nahi mungkar dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana diharapkan kita bersama. Demikian sambutan saya kepada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhai hasil usaha kita sekalian. Dengan memohon izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, atas nama pemerintah Kabupaten Mamuju, acara Tabligh Akbar yang ketiga pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.